Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يذل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده حفلني سنبي أهد وبلو وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. نعم تفضل لبتا. Nah, barakallahu fikum. Kita merujah sebentar. Yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Nah, silakan diterjemahkan. عينا فيها تسمى سلسبيلا. نعم أحسن. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. نعم نعم أحسن. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. أيوة من من الإخوة؟ نعم سيلك الإخوة ينجواب. دليهات مصحفنا لترجمهن pendek insyaallah, ayat 20 pendek. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Naam, pan yarfa yada. Ya. نعم أحسن. طيب pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, bahwa mizaj atau campuran dari minuman mereka adalah kafur. Kemudian pada ayat yang ke-17 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kana mizajuha zanjalila. Apakah pada ayat yang sebelumnya dan ayat yang ini yang terakhir ya, zanjalila, ada pertentangan? Falyarfa' yada. Nah. Tidak ada. Jawabannya bagaimana? Naam. Ini Allah Subhanahu wa taala menyediakan minuman campurannya dengan kafur dan juga dengan zanjabila. Ini sesuai dengan keinginan mereka. Ada yang sifatnya dingin, ada yang sifatnya hangat. Kemudian pada firman Allah Subhanahu wa taala, ainan fiha tusamma salsabila. Kenapa dinamakan dengan, yakni mata air tersebut dinamakan dengan salsabil? Man ya'rif? Falyarfa' yada. Naam. Ayuh. Naam. Karena lembutnya, karena lezatnya. Naam, ila akhiri. Apa tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, wildanum mukhalladun. Wildanum mukhalladun. Tadi sudah diterjemahkan, sekarang tafsirnya. Apa maknanya? Ini apa penjelasannya yang sudah kita baca bersama dari tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala. Man? Ikhwah, silakan. Butufel. Dikekalkan kemudian. Nah. Fi ziyadah, ada tambahan keterangan? Nah, kurang, ada beberapa kalimat yang kurang. Yani apakah mereka akan berubah kondisinya, bertambah besar? Tidak. Nah, ahsan. Ini mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kekal untuk melayani ahlul jannah, dan mereka tidak besar, tidak menua. Ya. Baik, mereka berpenampilan yang ya, istimewa, cakep. Nah. Nah. Nuasin, kita lanjutkan. Terakhir sampai pada ucapan al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, wa takmulu al-qimtah. Ya. Sampai situ insyaallah ya. Wa takmulu al-qimtah. Man yaqra'? Hal yatafadda. Thumma 'alawatu dhalik. Ayo. Nah. Ma'ala wa tadarika wa nazamahu wa حلوان في أيديهم أساغر الحزة ذكورهم وإناثهم وهذا وحد وعدهم الله وكان وعده مفعولا لأنه لا أصدق منه قيلا ولا حديثا. طيب حسبك. نعم. Kemudian berkata الإمام السعدي رحمه الله تعالى ثم علاوة ذلك ثم علاوة ذلك kemudian yang lebih tinggi dari itu semua yang telah disebutkan penjelasannya wa a'zamuhu dan yang paling besar adalah al-fawzu bi ru'yati rabbir rahim adalah kesuksesan, keberhasilan seorang hamba bisa menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini adalah kenikmatan yang paling besar yang akan diperoleh bagi seorang mukmin, bagi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia telah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh kenikmatan yang dia rasakan dan dia kira itu adalah puncak dari kenikmatan, nah, maka hal itu semua terlupakan ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa sima'i khitabihi dan juga ketika mendengarkan pembicaraan Allah Subhanahu wa taala. Wa ladzati qurbihi dan lezatnya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa libtihaji bi ridah dan bergembira dengan ridha Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Wal khuludid daim dan juga kekekalan yang selama-lamanya. وَتَزَايَدَ مَا هُمْ فِيهِ مِنَ النَّعِيمِ كُلَّ وَقْتٍ وَحِينٍ dan kenikmatan-kenikmatan yang mereka rasakan tersebut tazayad, ya, terus bertambah, ya, كُلَّ وَقْتٍ وَحِينٍ setiap waktu dan setiap saat tidak akan berkurang kenikmatan yang mereka peroleh tersebut. فسبحان الملك المالك maka ma susi Allah Subhanahu wa taala al-Malik Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam semesta ini, yang merajai alam semesta ini, al-Malik yang memiliki alam semesta ini, al-Haqqul Mubin Allah Subhanahu wa taala yang benar untuk diibadahi oleh seluruh hamba-hambanya. Al-Mubin, Allah Subhanahu wa taala yang telah menjelaskan seluruh perkara-perkara menjelaskan seluruh hakikat dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan jalan-jalan keselamatan ketika mereka berada di dunia, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan akibat baik dan juga akibat buruk yang akan didapatkan oleh seorang hamba dengan amalannya. Alladzi la tanfadu khazainuhu, di mana khazainuhu, perbendaharaan, perkara-perkara yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, la tanfad, tidak akan pernah putus, tidak akan pernah habis. Ya. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa bila seluruh hamba ini meminta, ya, seluruh apa yang dia inginkan, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan seluruh keinginan-keinginan mereka, niscaya itu sama sekali tidak akan mengurangi sedikit pun, ya, apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Permisalnya seperti sebuah jarum yang dimasukkan ke lautan kemudian diangkat. Nah, maka yang akan menempel pada jarum yang kecil tersebut hanyalah tetesan yang hina, tetesan yang sedikit sekali dibandingkan air yang berada di samudra tersebut. Yani hada min babil mubalaghah, ini dalam bentuk mubalaghah menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan terkurangi. Kepemilikan Allah Subhanahu wa taala tidak akan terkurangi dengan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada hamba-hambanya. Wala yaqillu khairuhu, dan juga kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya tidak akan berkurang. Fakama la nihayata li awsafihi, fala nihayata li birrihi wa ihsanihi. Sebagaimana tidak ada ujungnya, tidak ada hentinya terhadap sifat-sifat yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ujungnya pula, tidak ada hentinya juga terkait dengan bir, kebaikan Allah Subhanahu wa taala, dan juga na'am ihsan, ya, na'am pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kemudian 'aliyahum thiyabusun, thiyabusundusin khudrun. Naam. 'Aliyahum thiyabu sundusin khudrun. Maka mereka, di atas mereka, 'aliyahum, di atas mereka, thiyab, ya, yani mereka mengenakan pakaian dari apa? Sundus, ya, sutra. Nah, pakaian yang bahannya adalah dari sutra. Khudrun, di mana pakaian tersebut berwarna apa? Khudrun, hijau. Ya, mereka diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala dari sutra dan berwarna hijau. Naam. Qala rahimahullah, ay qad jallalathum thiyabu sundus wal istabraq al akhdaran. Sungguh pakaian yang dikenakan oleh mereka dari sutra, sundus dan istabraq yang berwarna hijau ini telah menjadikan mereka mulia, telah menjadikan mereka berwibawa, agung. Nah, dan sebagaimana keadaannya di dunia, seorang akan memiliki nilai lebih ketika dia menggunakan pakaian yang rapi, pakaian yang apa istilahnya, bermerek, ya, pakaian yang memiliki nama, ya, pakaian yang terkenal. Nah, dan itu menunjukkan pemiliknya bahwa dia adalah orang yang mulia, dia adalah orang yang mampu dan seterusnya. Nah, Alladhani huma ajallu anwa'il harir. Di mana sundus dan istabrak ini adalah al-harir, sutra yang paling istimewa, yang paling bagus. Ya. Yang paling bagus. Sekarang apa itu yang dimaksud dengan sundus? Fas-sundusu ma ghalidha min ad-dibaj. Ma ghalidha min ad-dibaj. Adapun sundus adalah sutra yang teksturnya ghalib. Apa yang ghalib? Abdul Latif. Ghalidha. Apa artinya ghalidha? Apa? Pasnya diterjemahkan apa? Fasundusu ma ghalidha min ad-dibaj. Miftah. Lembut. Nah. Ja'far. Apa mas? Abbas. Kasar. Ini pembahasannya yang bagus-bagus, atau kasih kayak yang kasar. Enggak nyambung. Iya. Ghalidha. Di antaranya kasar, ya. Di antaranya kasar, ghalidha. Nah, ya. Tapi yang pas di sini apa? Abdul Razak. Hah? Tebal. Nah, yang tebal. Ya. Harumin, antum pernah dengar coba harumin ya. Harumin itu ada yang tipis dan ada yang tebal. Ya. Mana yang mahal, tebal atau tipis? Nah, Allah alam, saya belum pernah beli. Nah. Al-muhim di sini, ma ghalidha min ad-dibaj, yani sutra yang tebal. Teksturnya tebal. Ini sundus. Adapun istabrak adalah ma raqqa minhu, yani min ad-dibaj. Yani sutra yang lebih tipis, ya. Lebih teksturnya lebih tipis, ya, lebih ringan. Naam. Dan ini diberikan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tebal dikasihkan dan juga yang tipis diberikan, ya, kepada mereka. Ini keistimewaan pakaian yang dikenakan enam oleh penduduk jannah. Tentunya dengan pakaian seperti ini, ya, mereka betul-betul akan merasakan kenyamanan, ya, kelembutan pada jasad mereka, ya, kesejukan pada jasad mereka. Wa hullu asawira min fiddah. Dan mereka diberikan perhiasan berupa asawir. Maman asawir? Asawir adalah gelang. Diberikan perhiasan dari berupa asawir, gelang. Min fiddah, dari perak. Dan kata asawir, ya, ini adalah jamak dari kata aswirah. Jamak dari kata aswirah. Dan aswirah sendiri adalah jamak dari kata siwar. Nah, sudah jamak, dibikin jamak lagi. Nah, sehingga ini dinamakan dengan jam'ul jam'i. Dinamakan dengan jam'ul jam'i. Ya. Mereka diberikan perhiasan dengan asawir, gelang yang terbuat dari perak. Ay hullu fi aydihim asawira al-fiddah dukurahum wa inasahum. Maka mereka diberikan perhiasan pada tangan-tangan mereka berupa asawir, gelang-gelang yang terbuat dari fiddah. Baik itu laki-laki dan juga dari kalangan wanita, semuanya mendapatkan anugerah dan kenikmatan, nah, berupa perhiasan gelang. وهذا وعد وعدهم الله, dan ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala, dan pasti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kelak akan mendapatkan seluruh kenikmatan yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini. Wa kana wa'duhu maf'ula, dan adalah janji Allah Subhanahu wa taala pasti ya akan terjadi. Li'annahu la asdaqa minhu qilan wala haditsan, karena tidak ada yang lebih jujur darinya, dari Allah Subhanahu wa taala qilan, ucapan dan perkataannya. Naam. Seluruh apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kenikmatan bagi penduduk jannah dan juga ancaman-ancaman bagi penduduk nar, itu semuanya pasti akan terjadi. Naam, pasti akan terwujud. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura. Dan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala rabb mereka, memberikan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan minum kepada mereka syaraban tahura, yakni minuman yang suci, minuman yang bersih. Nah. Dan pada kata tahur di sini ada dua penafsiran. Nah. Ada kemungkinan itu mubalaghah dari kata tahir, dan ada kemungkinan itu adalah mubalaghah dari kata mutahhir. Naam. Yani bermakna suci ataukah mensucikan. Naam. Baik. Ai la kadara fihi, bahwa minuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka la kadara, tidak ada kotorannya. Tidak ada sesuatu yang membuatnya keruh. La kadara fihi biwajhin minal wujuh, dari segala sisinya. Ya. Tidak ada sedikit pun kotoran, tidak ada sedikit pun ya setitik pun ya ampasnya ataukah yang semisalnya pada minuman-minuman yang didapatkan di dunia. Ya. Kita minum air putih saja terkadang ada hah? Ada endapannya ya? Minuman di situ ada endapannya enggak di sini? Hah? Ada ya? Ya sedikit-sedikit ada lah. Nah. Nah. Ini minuman dunia. Adapun minuman di jannah betul-betul bersih. Ya, tidak ada kotornya sama sekali. Mutahhiran lima fi butunihi min kulli adan wa qadha. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan minuman tersebut mutahhir, membersihkan ya dari apa yang ada pada perut mereka, min kulli adan, dari segala bentuk kotoran dan gangguan. Ya. Betul-betul minuman yang bersih dan juga minuman yang menyehatkan. Inna hadha, sesungguhnya hadha ini, ay al jaza'ul jazil wal ata'ul jamil, balasan yang baik dan pemberian yang baik. Kana lakum jaza'an, inna hadha kana lakum jaza'an, ini adalah balasan bagi kalian, ala ma aslaftumuhu minal a'mal, dari apa yang telah kalian usahakan dulu kala, yakni ketika kalian di dunia, minal a'mal, dari amalan-amalan salih. Nah, seluruh amalan kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalan kita itu merupakan tabungan bagi kita, nah, agar kita bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Wa kana sa'yukum mashkura, dan adalah usaha kalian, apa yang telah kalian lakukan itu mashkura, disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai al-qalilu minhu yaj'alullahu lakum bihi minan na'imin muqim ma la yumkinu hasruhu. Nah, al-qalilu min, amalan yang sedikit yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya bagi kalian dengannya, dengan sesuatu yang sedikit tersebut, minan na'imil muqim, ya dijadikan ya yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang al-muqim, kenikmatan yang langgeng, kenikmatan yang terus-menerus. Ma la yumkinu hasruhu, yang tidak mungkin untuk dihitung oleh siapapun. Kenikmatan yang sangat besar dan tidak sebanding dengan apa yang telah diusahakan oleh hamba tersebut. Wa qawluhu ta'ala lamma dzakara na'imal jannah, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan kenikmatan jannah, Allah berfirman, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila, sesungguhnya kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, nam tanzila. Sudah adzan ya? Nah. Adzan dulu. Nah, masih. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran kepadamu dengan bertahap. Fihi al-wa'du wal-wa'id wa bayanu kulli ma yahtaju al-ibad, padanya terdapat al-wa'd, janji, wal-wa'id, dan juga ancaman. Wa bayanu kulli ma yahtaju al-ibad, dan penjelasan seluruh perkara yang dibutuhkan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fihi al-amru bin qiyam bi awamirihi wa syara'ihi atamma al-qiyam, dan juga di dalam Al-Qur'an terdapat perintah untuk melaksanakan awamir, ya, perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, atamma al-qiyam, dengan sesempurna pelaksanaan. Was-sa'yi fi tanfidhiha, dan juga perintah untuk berusaha melaksanakan ya syariat Allah Subhanahu wa taala, was-sabri 'ala dzalik, dan untuk bersabar dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura, maka sabarkanlah dirimu terhadap keputusan Rabbmu, wa la tuti' minhum athiman aw kafura, dan jangan engkau taati orang yang athim, orang yang berdosa, aw kafura, ataukah orang yang kufur di antara mereka. Ai isbir li hukmihi al-qadari, sabarlah terhadap keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala taskhathuhu, jangan engkau marah dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan takdir yang tidak sesuai dengan keinginan, dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak sesuai dengan syahwat. Wali hukmi dini, dan juga bersabar terhadap keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkait dengan agama. Karena syarat Allah Subhanahu wa ta'ala ini tentunya mayoritas adalah merasa, yakni dirasa berat oleh na'am jiwa. Karena memang jiwa ya sifat asalnya adalah ammaratun bisu, senantiasa mengajak kepada perkara-perkara yang yang jelek. Nah, adapun syarat Allah Subhanahu wa taala membimbing kepada perkara-perkara yang baik. Dan itu tentunya berlawanan arah. Ya. Maka kita harus bersabar dengan keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya. Famdi 'alaihi, laksanakanlah syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa la yu'awwiqannaka 'anhu 'a'iqun, dan jangan sekali-kali ada penghalang yang membuat engkau mundur, ya, batal, ataukah tidak jadi melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah ragu dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, tidak mantap dalam meniti jalan yang bisa mengantarkan kepada keistiqomahan. Wala tuti' minal mu'anidin, dan jangan engkau taati dari kalangan orang-orang yang menentang. Alladzina yuriduna ayyasudduka athiman, ya, ay fa'ilan ithman wa ma'siyatan. Yani orang-orang yang ingin menghalangimu, yasudduka, ya, siapa mereka? Athiman, yani orang-orang yang melakukan dosa. Athiman ay fa'ilan ithman wa ma'siyah, orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan. Wala kafura, dan juga jangan engkau menaati orang yang kufur. Fa inna ta'atal kuffari wal fujjari wal fussaqi la budda an takuna fil ma'asi, karena ketaatan kepada orang kafir, kepada orang fajir, kepada orang fasik, ini mesti pada perkara-perkara yang terkandung padanya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'muruna illa bima tahwahu anfusuhum, dan mereka tidak akan mengajak engkau kecuali kepada perkara yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, ya, hawa nafsu mereka. Walamma kana as-sabru yusa'iduhu al-qiyamu bi'ibadatillah wal-iktharu min dhikrihi amarahu Allah bidzalik faqal, dan ketika kesabaran itu yusa'idu al-qiyam bi'ibadatillah, ditolong dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ditolong dengan al-ikthar, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perkara tersebut. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila, dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala Rabbmu bukratan wa asila, di pagi hari, dan di sore hari. Ay awwalan nahar wa awwalan nahar wa akhirahu. Yani pada waktu awal siang dan akhir siang, ini pagi dan sore hari. Fadakhala fi dhalika, dan masuk pada perintah Allah Subhanahu wa taala wadhkur isma rabbika bukratan wa asila, as-salawatul maktubat, salat al-maktubah, salat wajib, wa ma yatba'uha minan nawafil, dan salat-salat yang mengiringinya, yakni dari salat nawafil, salat sunnah qabliyah yang terkait ba'diyahnya, wa dzikr, demikian pula dzikir wa tasbih, ya, tasbih, tahlil, takbir, fi hadhil awqat, pada waktu-waktu tersebut. Wallahu alam, ini yang bisa kita sampaikan. Sisanya insyaallah pada pertemuan berikutnya, semoga bisa selesai. Walhamdulillahirabbil alamin.